إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك العلم والعمل الصالح والنافع يا رب العالمين. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian Mustalah Al-Hadith keempat pada hari ini, masih dalam perihal mutawatir, dan kita akan mempelajari mutawatir perlahan-lahan. Di sini dikatakan mutawatir adalah hadith yang diriwayatkan oleh para perawi yang berjumlah banyak dan mereka mustahil berdusta dalam menyampaikannya, serta mereka menyadarkan hadith tersebut kepada sesuatu yang dapat diindra. Jadi itu adalah syarat-syarat dari mutawatir. Dan di antara syarat mutawatir yang tidak termasuk di dalam definisi ini adalah bahwasanya di tiap tabaqat sanad itu, yaitu harus benar-benar banyak perawinya. Antum perhatikan di sini tabaqat. Dari tadi kan tabaqatnya adalah siapa yang tadi? Muhammad Abdullah bin siapa tadi? Yang muridnya Imam Malik rahimahullah taala, Abdullah bin Yusuf. Nah itu satu. Ya. Tapi dari atasnya paling atas siapa? Al-Harith bin Hisham. Kemudian bawahnya Aisyah, ya kan? Iya. Yang di atasnya Aisyah. Atau itu dua sahabat, Al-Harith bin Hisham dan Aisyah, ya kan? Kemudian bawahnya siapa? Bawahnya Urwah bin Al-Zubair. Bukan. Bukan apa ya? Urwah bin Al-Zubair. Kemudian bawahnya adalah Hisham. Hisham bin Zubair bin Az-Zubair. Dan bawahnya adalah Imam Malik. Kemudian baru bawahnya setelah itu adalah Abdullah bin Yusuf. Nah itu tadi para sahabat, kemudian tabi'in. Nah itu satu tabaqat, satu tabaqat, satu tabaqat. Nah itu kalau hadis mutawatir itu harus banyak. Enggak cuma satu tabaqat, satu doang. Kemudian atau di sahabat cuma ada tiga misalnya. Tiga di sahabat kemudian melanjut. Enggak. Tapi kalau mutawatir itu di setiap tabaqatnya itu harus banyak. Nah, para ulama ada yang membatasi satu tabaqat itu disebut mutawatir kalau misalnya sampai 10 perawi. Tapi itu kurang tepat. Jadi yang tepat adalah tidak dibatasi dengan bilangan berapa maksimal atau minimal untuk menjadikan mutawatir, ya. Baik. Jadi itu maksud dari mutawatir. Kemudian hadis mutawatir terbagi menjadi berapa? Ingat, terakhir yang menjadi dua, yaitu mutawatir secara lafal dan makna, dan yang kedua mutawatir secara makna. Mutawatir secara lafal dan makna maksudnya apa? Lafal dan maknanya sama. Walaupun lafalnya mungkin ada sedikit perbedaan, namun benar lafalnya itu sebenarnya indikasinya sama. Ya, seperti man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Coba kita di sini kita akan baca mulai halaman 20. Mulai halaman 20. Hadis yang memiliki lafaz dan makna mutawatir adalah hadis yang para perawinya meriwayatkan lafal dengan makna yang sama. Jadi hadis yang memiliki lafal dan maknanya itu mutawatir. Maksudnya banyak sekali dari perawi yang melafalkan seperti itu dengan makna yang sama juga, tentu saja. Jadi ketika lafalnya sama, pasti maknanya sama. Pasti maknanya sama. Makanya bisa dikatakan hadis mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu hadis yang memiliki lafal mutawatir atau hadis yang memiliki makna mutawatir. Dua itu. Jadi boleh dihapus ini makna mutawatir. Kenapa? Karena kalau hadis tersebut memiliki lafal yang mutawatir, maka otomatis maknanya pasti mutawatir. Karena kan lafalnya sama. Lafalnya mirip, ya. Ya, contohnya adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW berkata, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas nama diriku dengan sengaja, hendaknya menempati tempat duduknya dari api neraka. Nah, kenapa hadis ini disebut hadis mutawatir? Kenapa? Kenapa? Karena lebih dari 60 orang sahabat meriwayatkan hadis ini dari Nabi Sufi dulu kalimat, perhatikan kalimat itu dulu. Lebih dari 60 orang sahabat meriwayatkan hadis ini. Kalau udah lebih dari 60 orang sahabat, maka jangan tanya berapa banyak di bawahnya dari tabi'in yang meriwayatkan dari para sahabat. Iya enggak? Benar apa enggak Syekhul Islam? Ya, kalau misalnya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kalimat itu diriwayatkan oleh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 60 sahabat. Nah, maka lebih-lebih kalau di bawahnya dari tabi'in berapa? 100 lebih. Kemudian tabi'in berapa meriwayatkan hadis itu? Jauhnya banyak. Maka kalau dilihat dari sahabatnya sudah mutawatir, maka sudah mutawatir, pasti nanti mutawatir. Ya, pasti pasti mutawatir ya. Nah, dari 60 orang sahabat yang meriwayatkan hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ini, ada di antaranya 10 sahabat yang telah diberi kabar gembira dengan surga dalam satu rangkaian hadis. Dan begitu pula banyak orang meriwayatkan hadis ini dari mereka. Ya sudah, kita hukumi hadis ini sebagai mutawatir secara lafal dan makna. Secara lafal ya. Paham atau tidak sini? Paham? Kalau contoh realnya, misalnya sekarang Anda mengatakan bahwasanya dalam kegiatan nyantren weekend ini ada jadwalnya. Kemudian jadwalnya Anda sebar. Nah, ketika Anda sebar, ada sekitar 30 dari murid mereka menyebarkan foto itu. Ya kan? 30 itu udah benar-benar memastikan bahwasanya foto itu berasal dari Anda gitu. Apalagi kemudian yang menyebarkan adalah pelajar langsung yang tren misalnya. Nah, dari 30 itu kemudian pasti tersebar lebih jauh, lebih banyak lagi, apalagi mungkin di antara antum ada yang ikut grup-grup. Ya, dari 30 orang itu ikut grup-grup lain gitu kan. Kemudian disebar foto-foto itu. Nah, jelas kalau sudah seperti ini berarti mutawatir bukan? Udah mutawatir jelas. Dan yang di share itu adalah sama foto yang semua sama. Udah jelas mutawatir. Mutawatir secara lafal udah jelas. Apalagi secara makna udah jelas yang dimaksud. Ya, paham itu mutawatir, ya. Jadi itu yang mutawatir secara lafal dan makna. Oke, kemudian ada juga yang berikutnya. Sekarang hadis yang memiliki makna yang mutawatir. Jadi hadis ini memiliki keseragaman dari segi makna. Walaupun lafalnya itu berbeda, bahkan mungkin pembahasan dalam hadis itu sebenarnya bukan termasuk dalam, intinya bukan di makna itu. Coba di sini hadis yang memiliki makna mutawatir. Jadi hadis ini maknanya saja yang mutawatir. Lafalnya itu mungkin ngalor ngidul kemana-mana, ke pembahasan yang jauh. Tapi maknanya itu ada sama, ada keseragaman makna. Adalah hadis yang para perawinya, ya, para perawi banyak itu menyampaikan makna global yang sama. Maknanya global, secara global maknanya sama. Atau ada keseragaman makna di dalam hadis-hadis yang dikumpulkan itu. Akan tetapi masing-masing hadis tetap bersendirian dengan makna khusus yang dikandungnya. Ya mungkin karena cabang. Misalnya, tentang masalah Khufain kemarin. Ya kan? Tentang masalah Khufain, itu ada banyak sekali sahabat meriwayatkan bahwasanya Nabi mensyaratkan masalah Khufain dalam berbagai kondisi, dalam banyak cerita. Nah, cerita-cerita masing-masing itu secara parsial ada hukum tersendiri. Tetapi secara global, secara mujmal, itu ada satu makna yang sama, seragam. Sehingga ketika dikumpulkan lebih dari sekian puluh, oh berarti ini dalam satu ragam makna yaitu disyariatkannya masalah Khufain. Maka syariat masalah Khufain itu mutawatir bukan? Mutawatir. Berarti juga hadis tentang masalah Khufain itu mutawatir bukan? Mutawatir juga. Ya, mutawatir juga. Misal juga, misal. Rasulullah, apakah gini sekarang? Apakah ada hadis Rasulullah sholat 5 waktu? Nah, jawabnya ada enggak? Ya ada tentu saja. Apakah hadis-hadis tersebut seragam yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mensyariatkan sholat lima waktu? Adanya sholat lima waktu. Itu apakah seragam semua kalimatnya sama? Enggak. Konteksnya beda-beda. Apakah perawi dari sahabat itu sama semua Abu Hurairah saja? Enggak. Banyak sekali. Lebih dari 20 yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW pernah sholat lima waktu. Atau bukan pernah. Syariatnya sholat lima waktu. Nah, apakah hadis tentang wajibnya sholat lima waktu itu mutawatir? Mutawatir, kenapa? Karena maknanya banyak sekali hadis-hadis menunjukkan hal itu. Ya. Ya, jadi makna mutawatir itu kadang tentang sesuatu yang global, seperti diwajibkannya sholat lima waktu, disyaratkannya mas'alul khufain. Kemudian juga tentang toharoh. Apakah dalam Islam ada perihal bersuci? Jelas ada. Dalilnya apa selain Al-Quran? As-sunnah. Dalilnya ada berapa? Banyak sekali. Tentang toharoh, tentang bersuci. Maka syariat Islam tentang bersuci sebelum sholat itu adalah mutawatir secara makna dalam hadis-hadis Nabi SAW. Itu makna apa hadis mutawatir secara makna. Maka hadis mutawatir terbagi menjadi dua. Yang pertama, mutawatir secara lafal dan makna tentu saja. Jadi kalau mutawatir secara lafal dan makna itu sedikit. Sedikit banget, susah dicarinya, enggak banyak. Makanya mutawatir secara lafal dan makna itu biasanya para ulama menentukan ya hadis ini aja, hadis ini terus yang disebut. Karena saking sulitnya, saking sedikitnya. Adapun hadis mutawatir secara makna saja, nah ini insya Allah jauh lebih banyak. Banyak ya, bisa dicari ya, dieksplor ya. Baik, jadi tadi hadis yang memiliki makna mutawatir adalah hadis yang para perawinya menyampaikan makna global yang sama, akan tetapi masing-masing hadis tetap bersendirian dengan makna khusus yang dikandungnya. Gimana Habibi? Pusing? Bisa antum jelaskan? Coba antum minta antum untuk sedikit membahas tentang hadis yang mutawatir maknanya. Silakan. Perincian masing-masing lah. Ahsan, bagus sekali. Baik, bagaimana kalau misalnya dengan hadis mutawatir secara lafal dan makna, Mas Afif? Secara lafal dan makna, mutawatir. Ahsan. Bagus sekali. Barakallahu fikum. Ya, kemudian ini contohnya. Contohnya adalah berbagai hadis yang membicarakan tentang syafaat. Adanya syafaat di hari kiamat. Nah, tentang adanya syafaat itu, hadis-hadisnya, itu masing-masing ada pembahasan tersendiri. Maksudnya tentang spesifikasinya sendiri. Syafaat buat siapa, dan bagaimana, dan juga siapa, dan poin banyak. Tapi, tentang adanya syafaat, itu sesuatu yang mutawatir. Kenapa? Karena hadis-hadis yang menceritakan tentang syafaat, meskipun partikelnya, partisinya itu beda-beda menuju hukum-hukum tertentu. Tetapi secara global, keberadaan syafaat di hari kiamat nanti itu sudah dikhabarkan di hadis secara apa? Secara mutawatir. Karena maknanya itu seragam. Gak paham? Kemudian juga tentang mengusap dua khuf. Itu juga mutawatir. Ya. Sekarang misalnya yang tadi kemarin kita bahas bahwasanya di Depok ada begal, kemudian di Cinere misal ada begal, di Cijantung ada begal, di Ciracas ada begal, di Tanjung Priok ada begal, di Jakarta Barat ada begal, di ini itu apa, semua terperinci kan, beda-beda kasusnya, itu beda-beda tentu saja, dan juga tempatnya pasti beda, dan tata cara pembegalan juga beda, tapi makna umum yang seragam secara mutawatirnya apa, di Jabodetabek ada begal, udah. Ya kan? Paham di sini? Paham lah, alhamdulillah. Itu maksudnya adalah dari mutawatir secara lafal, secara makna. Kalau misalnya mutawatir secara lafal itu seperti misalnya di Ciracas kemarin ada begal. Ya, kemudian Mas Nur Hadi menceritakan, Mas Afri di BP di kantor menceritakan, Mas Am di kantor menceritakan di gedung yang lain, gitu kan? Kemudian Mas Dimas menceritakan ketika kita bertemu di mana. Ya. Jadi ini Bakhtiar menceritakan di mana. Kemudian Mas Ari menceritakan di mana. Kemudian tetangga menceritakan lagi. Kemudian semua orang yang temui semua menceritakan. Gak ada kalam selain kalam tentang pembegalan di Ciracas misalnya. Dan Anda mendengar langsung dengan apa yang Anda dengar. Gimana? Dengar langsung dari mereka semua. Kemudian Anda menganggap ini mustahil semua orang berkonspirasi untuk berdusta kepada Anda. Gak mungkin. Di waktu yang singkat ini mereka saling telepon, saling ada grup WhatsApp, grup berjudul Mari Berdusta kepada Hasan Al-Jaizi misalnya. Gak mungkin. Gak mungkin mereka berkonspirasi di itu. Hah? Enggak mungkin, ya. Nah, akhirnya di sini kan yakin sekali bahwasanya mereka tidak mungkin berdusta pada Ana, baik sengaja atau tidak. dan apalagi nggak sengaja, nggak mungkin semuanya nggak sengaja berdosa kepada anak, nggak mungkin. Maka anak pastikan ini khabar mutawatir bahwa saya terjadi pembegalan di sana dengan lafal yang sama. Apa lafalnya? Di sana ada begal loh di Ciracas, atau yang lain antum lafalnya di sana ada di Ciracas ada pembegalan, atau yang ini masya Allah betapa sadisnya pembegalan di Ciracas. Ini sebenarnya sama lafalnya, sama aja semuanya. Nggak harus plek-plek sama sebenarnya, nggak perlu, nggak harus karena seperti misalnya nih innamal a'malu binniyat, ya kan? Kadang itu hadis gharib aja, hadis gharib yang cuma satu itu kan. Itu hadis ahad bukan mutawatir. Yang cuma satu aja, perawinya dari Umar kemudian Al-Qamah kemudian Muhammad Ibrahim kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansori. Kan gharib itu satu doang. Itu kan innamal a'malu binniyat. Ada riwayat lain innamal a'malu binniyah. Bukan pakai jamak niat, enggak. Hah? Itu juga ada nanti. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, ada yang enggak ada. Seperti hadis pertama kemarin. Ada yang ada. Itu makanya kan ada perbedaan sedikit-sedikit itu tidak berpengaruh insya Allah. Selama maknanya itu tidak kontra. Kan maknanya tidak kontra di sini. Jadi perbedaan yang tidak kontradiktif itu justru menunjukkan sinonimnya. Makna yang sama, seragam. Ya. Walaupun lafalnya beda dikit tidak masalah. Ya. Ya, lafalnya beda dikit tidak masalah. Tafadhal. Hati-hati di jalan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Apa paham di sini sudah mutawatir? Terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu mutawatir secara lafal dan makna, dan mutawatir secara makna. Mutawatir secara lafal dan makna itu contohnya apa? Hadis apa? Hafalkan hadis ini. Wajib dihafal. Man kadzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menempati tempat duduknya di neraka. Na'udzubillah ya. Ini baik untuk ahli ilmu atau untuk orang awam juga, ini hadis ini wajib untuk benar-benar diperhatikan. Kemudian adapun hadis yang mutawatir secara makna, contohnya adalah yang di buku, contohnya ada dua, yaitu hadis tentang adanya syafaat, dan juga hadis tentang disyariatkannya mengusap dua buah khuf. Taib. Sekarang kita lanjut ke halaman 21. Dua macam hadis mutawatir ini memiliki dua faedah sebagai berikut. Pertama, memberikan faedah ilmu, yaitu yakin, kepastian. Jadi semakin banyak orang meriwayatkan, tentu semakin kuat pastinya kan? Semakin pasti, semakin yakin antum. Ketika ada yang meriwayatkan pembegalan di Jabodetabek, ya, seluruh kantor berita meriwayatkan, itu lebih memastikan dibandingkan kalau misalnya Kompas saja memberitakan. Republika, Poskota, Jakarta Post, dan lain-lain, tidak ada yang memberitakan tentang pembegalan. Maka ini khobar ahad. Kenapa? Karena kok cuma Kompas doang? Cuma satu doang gitu kan? Berarti ini khobar ahad yang gharib, karena satu doang. Kalau ternyata di sana telah dikumpulkan semua koran cetak dan semua koran online, ternyata yang mengabarkan hanya Kompas dan Republika saja. Makanya ini menjadi khobar yang, khobar apa? Khobar ahad juga kan? Namun dia khobar aziz, karena dua aja. Kalau misalnya nanti tiga, misalnya Kompas, Republika, dan ternyata satu koran, yaitu koran Tempo misalnya. Tiga ini berarti dia masuk ke dalam masyhur. Tapi kalau sekarang semua koran memberitakan, ada yang lafalnya beda karena Kompas saja, wartawan sekarang kan banyak yang Kompas doang, ada yang beda-beda versinya, maka minimal ini mutawatir secara makna. Jadi mutawatir. Semakin antum melihat banyak itu, semakin yakin antum dan semakin mengilmui bahwasanya kabar ini benar. Nah itulah manfaatnya klasifikasi ada yang mutawatir dan ahad. Ketika disebut mutawatir itu semakin kuat. Namun bukan berarti kalau misal ahad berarti kita nggak dipercaya, nggak juga. Semua hadis Nabi jika sahih dan hasan, baik yang memang secara zat sahih dan secara zat hasan, atau hasan dan sahih karena adanya penggabungan jalur, semuanya makbul, maka semuanya wajib untuk kita imani dan percaya, bahkan kita amalkan. Ya. Itu tentang hadis Nabi, ya, tentang hadis Nabi. Itu tadi yang pertama, hadis mutawatir, faedah pertama apa? Memberikan faedah apa? Ilmu, maksudnya ilmu kepastian dan keyakinan mengenai validitas. Mengenai validitas, keabsahan penisbatan hadis tersebut kepada orang yang menjadi sumbernya itu siapa? Siapa? Rasulullah SAW. Jadi semakin yakin, semakin banyak kabar mengenai hadis itu, semakin yakinlah kita bahwasanya hadis itu memang bersumber, berasal dari siapa? Rasulullah SAW. Sudah paham di sini? Syekhul Islam paham? Bakhtiar? Mas Ari paham? Alhamdulillah. Kemudian, yang kedua, faedah dari mengetahui hadis mutawatir adalah kewajiban kita setelah kita meyakini, kita ya wajib untuk kita mengamalkan kandungan hadis tersebut. Mengamalkan dengan cara ya. Dengan cara apa? Dengan cara dua cara. Disesuaikan dengan kondisinya. Dengan zat kabarnya itu. Dengan zat hadisnya itu apa sebenarnya? Karena hadis itu kan imma dia berupa berita, imma dia berupa syariat. Ini kan? Imma dia berupa berita, imma dia berupa syariat atau tuntunan. Atau tuntunan di dalamnya tuntutan dan larangan. Jadi hadis itu imma dia berupa kabar, imma dia berupa perintah atau semacamnya. Nah, kalau misalnya berupa kabar, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk meyakini kebenarannya, untuk membenarkannya. Misalnya kabar dalam hadis Nabi bahwasanya di hari kiamat kelak akan ada syafaat. Dan itu mutawatir enggak? Lah mutawatir. Baik. Mutawatir enggak? Ya itu mutawatir. Maka kita semakin yakin itu berasal dari Nabi, dan ketika kita yakin dan mengetahui itu berasal dari Nabi, maka wajib bagi kita terhadap kabar tersebut untuk mempercayai dan meyakininya, membenarkannya. Jadi enggak boleh kita meragukannya. Enggak boleh kita meragukannya. Hanya tetapi jangan sampai salah paham. Ini tidak hanya terjadi ketika kita menghadapi hadis mutawatir saja. Melainkan ini juga terjadi ketika kita menghadapi hadis ahad. Jadi enggak boleh kita misalnya hadis ini hadis ahad tentang kabar, tentang hari kiamat misalnya, tentang ilmu gaib, tentang akidah. Oh, kita enggak ikut. Kenapa? Karena meragukan hadis ahad ini. Enggak, tetap hanya tentu kalau misalnya ini mutawatir lebih merasa yakin lagi kita. Dan hadis ahad kita yakin itu dari Nabi karena sahih, gitu kan? Namun kalau hadis mutawatir itu tentu kita benar-benar sakit maksimal tidak hilang sudah keraguan kita sama sekali. Dan juga kalau misalnya hadis Nabi tersebut berupa syariat, tuntunan, tuntutan, ya, maka apa yang wajib kita lakukan? Kita menerapkannya jika itu wajib, dan kita berusaha menerapkannya jika itu sunnah, itu. Itu yang layak untuk kita lakukan terhadap hadis mutawatir. Baik, jadi hadis mutawatir memiliki berapa faedah di sini yang disebutkan? Dua. Yang pertama, faedah ilmu, yaitu berupa kepastian dan keyakinan bahwa saya bersumber dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk mengamalkan kandungan hadis tersebut, ya. Dengan cara apa? Tergantung dari zat hadis tersebut berbicara tentang apa nih? Apakah hadis tersebut berupa kabar atau berupa tuntutan? Kalau kabar kita ngapain? Membenarkannya dengan pasti. Kalau misalnya tuntutan kita apa? Menerapkannya. Kalau misalnya wajib kita lakukan. Kalau misalnya sunnah kita berusaha untuk melakukannya. Paham di sini udah? Alhamdulillah atau insyaallah. Alhamdulillah. Jelas semuanya. Baik. Jadi kita ulang. Mutawatir. Artinya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak, yang mana mereka mustahil berkonspirasi untuk berdusta. Baik sengaja atau tidak ya. Dan menyampaikannya serta menyandarkan hadis tersebut dengan sesuatu yang dapat diindrai. Ya. Kemudian hadis mutawatir lagi menjadi berapa? Dua, yaitu hadis mutawatir yang cara lafal dan makna mutawatir, dan hadis mutawatir yang cara makna saja. Hadis mutawatir cara lafal dan makna, contohnya adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Artinya, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menempati tempat duduknya di neraka. Ahsantum. Kemudian, berapa yang meriwayatkan hadis tersebut? Lebih dari 60 sahabat. Maka jauh lebih baik, lebih banyak di bawahnya. Kemudian, hadis yang memiliki mutawatir secara makna, hadis mutawatir secara makna, contohnya ada dua, di sini sebutkan siapa apa aja. Hadis tentang khabar, tentang syafaat, dan tentang mengusap, disyaratkannya mengusap dua khauf. Apa yang dimaksud dengan hadis yang memiliki makna mutawatir? Itu hadis yang para perawinya menyampaikan makna globalnya. Walaupun nanti secara parsial, secara terperinci itu masing-masing ada makna tersendiri, makna khusus. Baik. Contohnya tadi udah. Kemudian, apa faedah dari dua hadis, dari hadis mutawatir? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama memberikan faedah ilmu, yaitu apa? Kepastian bahwa saya ini bersumber dari sahabat Nabi, hadis ini bersumber dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua faedahnya adalah kewajiban menerapkan hadis tersebut. Jika dia berupa khabar, maka kita membenarkannya. Jika dia berupa perintah, tuntutan, maka kita menerapkannya. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Okay. Jadi insya Allah kita akan melanjutkan kajian Mustalah Al-Hadis esok hari hari Selasa insya Allah. Dan pada esok Jumat insyaallah akan ada tafsir Al-Qurtubi pada jam 5:30 di pagi hari insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.